Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Pohon-pohon dan burung-burung semua menyambut riang. Subscribe bro channel gue, Yona Hernanda. Waktu abang pergi ke si borong-borong, datang hujan yang amat deraslah. Terkejut abang terheran-heran, sebab abang belum pernah kesana. Untung datang nam berumpan jahitan, para tumbuh kami di jalan. Diajaknya aku ke rumah dia, makan daging anjing dengan sayur kol. Sayur kol, sayur kol, makan daging anjing dengan sayur kol. Sayur kol, sayur kol, makan daging anjing dengan sayur kol. Jahitan marah tubuh kami di jalan. Diajaknya aku ke rumah dia, makan daging anjing dengan sayur kol. Sayur kol, sayur kol, makan daging anjing dengan sayur kol. Sayur kol, sayur kol, makan daging anjing dengan sayur kol. Sayur kol, sayur kol, makan daging anjing dengan sayur kol. Sayur kol, sayur kol, makan daging anjing dengan sayur kol. Sayur kol, sayur kol, makan daging anjing dengan sayur kol. Sayur kol, sayur kol, makan daging anjing. Makan daging anjing dengan sayur kol. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ya, jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe sama channel ini nih, Yona. Ditonton pastinya. Yona Hernanda. Yona Hernanda. Dadah.